berpikir sampai penat. Tak jua ku temukan jalan keluarnya. Jika memang bukan ini sudah tamatkanlah. Waktuku terbuang. Jangan memaksakan ini. Jika memang bukan yang ini. Karena sesuatu yang peka buat kita jadi masalah. Yang ku mau ada dirimu. Tapi tak begini sesuatu yang peka buat kita jadi masalah. Yang ku mau ada dirimu, tapi tak begini keadaannya. Yang ku mau selalu denganmu. Jika begini, rubahlah semua jadi yang ku mau. Karena ku ingin semua berjalan seperti yang ku mau. Oh, yang ku mau ada dirimu, tapi tak begini.